Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid Fi Syarhi Kitab Tauhid yang dibaca oleh Alim Adibutu Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan mengkaji tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'i minasy syirki man amila abalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawi Muslim. Aku yaitu Allah SWT tidak butuh dengan para syuraka, sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amal kemudian dia berbuat mempersekutukan kepadaku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Dan pertemuan yang telah lalu kita telah baca teranglah atau sebagai perhatian, itu yang pertama, idza kana al-aslu amal bi ghairillahi fal amalu yuhdithu ijma'an. Apabila asal amalan itu memang bukan untuk Allah, maka amalan tersebut akan hapus seluruhnya. Memang amalnya pada dasarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya yang kedua, idza kana al-aslul amalillahi summa tara'a 'alaihi al-haya'u. Permasalahan yang kedua, jika di sana memang seseorang beramal pada asalnya memang untuk Allah, kemudian di tengah-tengah amalnya terbetik atau tersirat, yaitu riya kepadanya, fa inda ba'u fa innal amala la yuftiru. Jika seorang tersebut memang berusaha untuk menepis riaknya tatkala di tengah-tengah beramal, maka tentunya amalnya tidak batal. Fa in istamarra mahu riya'u hatta nihayatil amal kila yubtilul amal. Dan jika orang tersebut tatkala di tengah-tengah amalnya terbetik suatu riak, kemudian tidak berusaha untuk menepisnya dan terus riak tersebut menguasai dirinya sampai selesainya amal, maka sebagian pendapat menyatakan amal tersebut batil. Wakila la yabtilu wa yujaza ala asri niyati. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan tidak batal dan akan dibalas sesuai dengan asal asli niatnya yang pertama. bahwa al-jahul dan ini yang dirojikan oleh syarih rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pendapat bahwasanya jika seseorang beramal pada asalnya itu ikhlas kepada Allah SWT, kemudian di tengah-tengah amalnya terbetik riya dan terus sampai selesai amalnya, maka membatalkan amal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan oleh pendapat Syaikh Utsaimin dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan kebanyakan para ulama justru merujukkan pendapat yang pertama, karena tidak adanya usaha untuk menepis riak, yang riak tersebut tentunya apa? Akan merusak amal. Karena riak adalah bentuk kesyirikan. Tatkala di sana tidak ada usaha untuk menghilangkan riak, berarti amalnya tercampur dengan kesyirikan sehingga membatalkan amal. Ini khulasah dari pembahasan hadis yang terdahulu. Kemudian qala syarih, qala syaikh qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa'an Abi Sa'idin marfu'an, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akhbirukum bima huwa aqwabu alaikum indi min al-Masih ad-Dajjal." Tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang paling aku takutkan, lebih aku takutkan menimpa kalian daripada datangnya Masih Dajjal, fitnah Masih Dajjal, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang ditakdirkan oleh Allah SWT akan keluar di akhir zaman dan sebagai tanda-tanda kiamat. Pada awalnya Dajjal ini mengaku sebagai nabi. Kemudian pada akhirnya Dajjal ini mengaku sebagai Rab atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya dengan fitnah Dajjal ini banyak sekian orang-orang teruji mengikuti langkah Dajjal kafir. Kalau maka tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkara yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kalian, yaitu kaum muslimin, dari fitnah Dajjal, apa itu? Qalu bala. Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qalu bala asyirkul khafi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang tersamarkan. Yaqumur rajulu wa yusalli wa yuzayyinu salatahu. Lima yara man nazara rajulin. Lima yara min nazri rajulin. Yaitu seseorang yang berdiri, kemudian sholat, kemudian menghias-hiasi sholatnya, memperbagus sholatnya agar dilihat oleh seseorang. Lalu Ahmad, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kalau asalnya rahimahullah ta'ala, asalnya kembali keterangan secara global, إلى الحديث الأسباب يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يكشف يشفق على أمته ويخاف عليهم من المسيح الدجال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat kasihan terhadap umatnya dan khawatir atas umatnya terhadap fitnah yang menimpa mereka, yaitu adanya orang yang disebut sebagai dajjal. Lakin khawfuhu alaihim minasyirki al-khafi wa aghya akbaru min dhalik. Akan tetapi kekhawatiran Rasulullah SAW yang akan menimpa umatnya ini lebih besar dari tertibanya kesyirikan yang samar, yaitu tertimpa penyakit riya. Karena penyakit riya tentunya apa? Akan bisa mengenai setiap orang, setiap muslim. Terkadang tidak merasa bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan riya. Di anak masih hasilnya yartabitu bifitratin mu'ayyanatin minas zaman. Karena fitnah masih dajjal, yaitu dajjal yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit dengan apa? Al-masah, dengan diusap. Ini tentunya kemunculannya berkaitan dengan zaman tertentu dari zaman-zaman di dunia ini. Amma riya'u fa'innahu mawjudan fi kulli zamanin wa makan. Adapun fitnah riya, tentunya selalu ada di setiap waktu dan di setiap tempat. Siapa saja bisa terkena syirik yang tersamarkan. Walamma birya'i minal kuwa'i kuwatu dhabi ilaihi wa syu'abati takhallusi minhu summa inahu sallama lizzuhuri wal jahi wal riasati wal nafsi bimajhulatin ala dhalik. Karena yang namanya riya tentunya sesuatu yang tersamar, yang butuh untuk ditepis dengan kekuatan keikhlasan, dengan kekuatan keimanan, dengan murninya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sulit, susah untuk mengikhlaskan, memurnikan amal-amal dari penyakit riya atau syirik yang tersamarkan. Sehingga sedikit orang yang terselamatkan dari penyakit riya, terlebih-lebih orang-orang yang memang apa? Suka suka tersohor, suka terkenal, suka tampil, suka dikenal orang, dan juga orang-orang yang memang orang yang memburu jah kehormatan di tengah-tengah manusia, memburu pangkat, wariasah, dan juga orang-orang yang suka dengan kemimpinan. Sehingga jiwa yang memburu ketenaran, memburu kewibawaan, dan memburu kepemimpinan tentunya akan cepat dan mudah untuk terjangkiti penyakit riya. Sedangkan jiwa tentunya apa? Sesuatu yang tersembunyi, tidak dilihat oleh manusia. Namun tentunya apa? Tentunya orang-orang akan menilai dari sepak terjangnya. Masalah muslim rahimahullah, sehingga seseorang yang memburu dirinya untuk bisa terkenal, memburu kewibawaan, memburu kepemimpinan, ini tentunya lebih dekat dan gampang untuk terjangkiti, terkena amal-amalnya dengan riya. Baik itu kepemimpinan masalah dunia maupun kepemimpinan masalah agama, sama saja. Orang yang kepingin ditokohkan dalam perkara-perkara dunia atau dalam perkara-perkara agama, maka tidak segan-segan mereka menampilkan amalan-amalan solehnya, amalan-amalan agamanya dalam rangka untuk apa? Untuk meraup simpati manusia agar dirinya dijadikan sebagai tokoh dan pemimpin. Karena syarilah mengutara al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, al-usrubul ajwabi istijwabi min asalibil islam, metode tanya jawab. Sebagaimana yang dicatatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya dengan apa? Dengan ditanya. Sebab metode tanya jawab tentunya apa? Akan menarik orang yang ditanya menjadi perhatian. Sekaligus menjadi apa? Sesuatu yang akan membekas. Tatkala dirinya tidak tahu jawabannya, begitu dikasih jawaban, oh langsung melekat. Dulu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kami, begini begini dan jawabannya seperti ini. Lebih apa? Mengena. Lebih diingat-ingat daripada bentuk hanya sekedar kabar. Hasanah yang kedua, shafaqatun Nabi SAW wa firsuhu alaihim, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka terselamat dari fitnah-fitnah yang akan menimpa diri mereka, dari fitnah-fitnah riya atau syirik yang tersamarkan, yang tentunya penyakit tersebut penyakit yang sangat samar dan bisa mengenai setiap orang. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga tatkala seseorang melakukan riya dan menyangka bahwasanya dirinya ini sedang berbuat kebaikan, pada dirinya dalam keadaan apa? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kapan dia mau bertobat dari perbuatan riaknya? Karena tidak merasa dirinya sedang berbuat dosa. Sehingga ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin lebih daripada yang lainnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk sebaliknya dari sikap-sikap ria, yaitu untuk bertawa, untuk merendahkan diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam beribadah, bergaul dengan sesama manusia, merendah. Pasal isam jiddatu khatir ar-riya ala sawibihi li khifaihi wa usri takhalus minhu wa kuwatid da'i ilaihi. Yang ketiga, sangat berbahayanya penyakit riya dari pelaku-pelaku yang hatinya memiliki tujuan-tujuan tertentu, ya, tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan ingin ini dan itu, tentunya apa? Sesuatu yang samar. Dan tentunya penyakit riya ini sangat sulit untuk dilepas, untuk dihilangkan, untuk dilepaskan dari dirinya, dan membutuhkan kekuatan. Karena sangat kuatnya ajakan-ajakan yang membawa dirinya untuk terjatuh ke dalam riya. Sehingga seorang yang terkenal, seorang pemimpin, seorang yang mempunyai kewibawaan, ini apa? Lebih sulit untuk menjaga apa? Keikhlasan. Lebih menjaga dari riya daripada orang biasa. Nah, salam muslim rahimahullah, sehingga butuh usaha, butuh perhatian, dan selalu mengontrol dirinya agar apa yang dia lakukan dari sepak terjangnya, apakah itu pekerjaan-pekerjaan yang terlebih-lebih mengatasnamakan agama, benar-benar hatinya dikontrol, diseleksi, jangan sampai tersusupi oleh penyakit riya. Al-Rabi'an bayanu khadal Masih Dajjal wa tahdiri minhu. Yang keempat, keterangan tentang bahaya Masih Dajjal, orang yang mengaku sebagai nabi dan akhirnya mengaku sebagai sesembahan. Dan riwayat-riwayat yang menunjukkan atas bahayanya fitnah Dajjal, antum bisa lihat di dalam kitab-kitab seperti Asyaratus Sa'atul Kubra, tanda-tanda ditegakkan hari kiamat yang besar. Itu diantaranya apa? Munculnya fitnah Dajjal. Sehingga tatkala benar-benar muncul fitnah Dajjal, maka Rasulullah SAW ini memilih umatnya untuk banyak-banyak baca surat Al-Kahfi. Ya. Baca surat Al-Kahfi terlebih-lebih ayat 1-10. Dan juga kita disunahkan untuk setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi sebagai apa? Sebagai cahaya bagi seorang muslim. Sehingga kita perhatikan, tatkala kita masuk hari Jumat, maka membaca surat Al-Kahfi sesuatu yang diutamakan, yang dipentingkan. Jangan disepelekan dan ditinggalkan. Kalau syarih rahimahullah menasabul hadis lilbabi walitauhid. Kesuatan hadis yang terdapat dan tauhid. Ayat sudah hadis ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ahfaz ahwaku ma yakabu alayna asyirkul khati wawa al-riya. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang sangat mengkhawatirkan apa-apa yang menimpa kepada kita dari penyakit syirik yang tersamarkan, yaitu arya, beramal, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dilihat oleh manusia. Wa idza yajibu istinabahu wa hadara minhu. Maka dengannya wajib bagi seluruh hamba-hamba untuk menjauhi penyakit syirik yang tersamarkan, yaitu arya, dan berhati-hati dari perbuatan riya yang ingin senang dipuji, senang dilihat, senang didengar, senang dilihat oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalam alif rahimahullah ta'ala bab minasyirki iradatul insani bi'amali dunya. Bab termasuk dari kesyirikan seseorang menginginkan amalan-amalnya untuk dunia. Amalan-amalan agamanya untuk mendapatkan dunia. Waqalu ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Makana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malah fiha wa fiha la yabakasun. Barang siapa yang menginginkan amalan-amalannya untuk mendapatkan kehidupan dunia dan untuk mendapatkan perhiasannya, kemanfaatannya, kalladhi yujahidu min ajlil ghanimah, seperti seseorang yang berangkat, berjihad, berperang, memerangi orang-orang kafir dalam rangka hanya untuk mencari harta rampasan perang. Berarti amalan yang tinggi, jihadnya kepada jihad melawan orang-orang kafir, amalan yang agung, amalan yang besar, namun tujuannya rendah, yaitu untuk mencari kekayaan harta. Maka Allah SWT berikan amal-amal tersebut dari apa yang dia inginkan. Yusibuhu malihim bidunya. Maka Allah SWT akan memberikan balasan amalan-amalan mereka di dunia, yaitu apa? Mendapatkan ghanimah. Wadzalika bi'ta'ihim as-sihah wa si'atir rizq wa ghairi dzalik. Di antaranya apa? Di antaranya Allah SWT berikan kepada mereka kesehatan dan berikan keluasan rezeki. Orang kalau sudah sehat, rezekinya melimpah, berarti apa? Ya sudah, jaya. Jaya. Sukses. Bisa menikmati rezekinya, bisa menikmati kenikmatannya. Sedekah dirinya dalam keadaan sehat. Berbeda orang yang harganya namun sakit-sakitan. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati keluasan rezekinya. Namun dengannya Allah SWT berikan keluasan harta dan kesehatan. Tawab ilaihim a'mala fiha wa fiha la yabakasun. Dan Allah SWT tidak mengurangi sedikit pun. Tidak dirugikan. Allah SWT tidak akan mengurangi jatah dirinya rezeki di dunianya. Namun apa? Allah SWT memberikan balasan itu hanya sebatas di dunia saja. Bagi siapa yang dikendaki. Karena apa? Dirinya bermaksud amalan-amalan yang tinggi, amalan-amalan mulia hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka Allah SWT berikan dan tidak mengurangi sedikitpun dari jatah dirinya yang Allah SWT tampilkan di dunianya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat mereka tidak mempunyai sesuatu pun kenikmatan, tidak mempunyai sesuatu pun di akhiratnya kecuali hanya mendapatkan siksa api neraka. Wa habita ma sanau fiha, dan habis apa yang mereka amalkan di dunianya. Amal-amal yang tinggi, amal-amal yang mulia, dan kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, maka sudah Allah SWT berikan balasannya di dunia saja. Sedangkan pahala di akhirat, maka terhapus. Batil makan mi'amalun. Dan sungguh, batil apa yang telah mereka amalkan. Amalun batil min aslihi. Amal-amal mereka batil dari asalnya. I'anahum lam yukasadu bihi kesidu bihi wajah Allah. Karena mereka memang tatkala beramal tidak memaksudkan untuk wajah Allah. Wal'amal batilu la yusadu lahu. Sedangkan amal yang batil tentunya tidak akan diganjar, dibalasi dengan kebaikan. Justru dibalasi dengan jelekan. Wa asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyaru keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadainil ayati anna man da'ufatuhu wa qasura qasira nazaruhu wa arada ala a'malihi salihan jaza'an dunyawiyan fa inna Allah subhanahu sayajazihi 'alaiha bi hadhihi al-hayati al-ajilah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita pada dua ayat yang mulia ini, bahasanya barang siapa yang rendah, lemah cita-citanya, rendah lah, karena hanya ingin untuk dunia saja, dan pendek cita-citanya, angan-angannya, dan seseorang yang menginginkan amal-amal solehnya diberikan balasan di dunianya dengan apa? Dengan luasnya rizki dan kesehatan, mendapatkan fasilitas, berbagai fasilitas dunia. Fa'inna Allah subhanahu wa sayyidihi alaiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, membalas amal-amal solehnya di kehidupan dunia yang disegerakan. Orang kepengen tenar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tertenaran. Orang kepengen agar jadi pahlawan, maka dijadikan pahlawan. Orang kepengen jadi tokoh, maka dijadikan tokoh. Orang kepengen agar diluaskan rezekinya, maka diluaskan rezekinya. Walakin sayusrafu minha yawmal qiyamah hinama yakunu fi amsil hajati ilaiha. Akan tetapi nanti di hari akhirat dirinya bangkrut, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai pahala, ganjaran. Tatkala di hari kiamat tersebut benar-benar orang sangat butuh terhadap pahala amal solehnya, butuh terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, butuh penolong, butuh penonton, butuh membela. Namun ternyata dirinya tidak mendapatkan semuanya itu. Bohong. Bal innahu sayu'radu nafsuhu binnar. Bahkan dirinya dihadapkan dengan api neraka yang sangat menakutkan. Karena amal usulnya allati fa'ala kan istasmaraha bidunya. Karena amal-amalan solehnya, amal-amal yang bersifat agama, apa yang dirinya telah lakukan di dunianya telah apa? Telah diberikan buahnya, telah diberikan balasannya di dunianya. Babatalat wa da'at wa lam tasluh sababan li najatihi. Sehingga amalannya menjadi batil, sirna, dan hilang, tidak mempunyai balasan kebaikan dan tidak yang mendapatkan sebab-sebab yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dari siksa Allah, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Allah yang pertama, annallaha qad yujazi al-kuffar bidunya ala hasanatihi. Sejujurnya Allah SWT telah membalas amalan-amalan orang kafir di dunianya, amalan-amalan yang baik. dengan apa? Diberikan keluasan rezeki, kesehatan. Karena orang-orang kafir juga apa? Beramal kebaikan, ya kan? Terkadang sedekah, ya kan? Terkadang menggali manusia dengan baik. Terkadang membantu ini dan itu. Dan kebaikan. Namun Allah SWT balas kebaikannya di dunia seketika. Sehingga apa? Disenangi oleh manusia. Simpati. Walaupun dia orang kamu baik loh. Seperti itu. Sudah mendapatkan predikat kebaikan. Laka dalika talibudunnya. Begitu juga orang-orang yang memang pekerjaannya memburu dunia. Dari orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai seorang Islam. Kala ya baqa ma'ahu fil akhirati syai'un min sawabi a'malihi. Maka tidak tersisa sedikit pun bersamanya di akhirat sesuatu pun dari ganjaran dari amalan-amalan kebaikan yang dulu dirinya pernah amalkan. Karena orang kafir segala kebaikannya telah dibalas di dunianya. Begitu juga para pemburu harta, pemburu dunia juga telah diberikan amal-amalan baiknya untuk mendapatkan dunia. Sehingga di akhiratnya sudah impas habis. Sehingga tidak ada kenikmatan lagi dan berubah menjadi siksa dan kepedihan dan kesedihan yang terus-menerus. Masanya yang kedua, an-nasyirkan yubtil a'mal. Sesungguhnya kesyirikan ini bisa membatalkan amal-amal, menghapuskan amal-amal. Nah, salisah salah butuhnya di amal akhirah mabtilun lahu. Memburu dunia dengan amalan-amalan agama, amalan-amalan yang bersifat akhirat, ini akan membatalkannya. Tidak mempunyai pahala di akhirat. Tidak mempunyai kebaikan nanti di akhirat. Dan dihadapi pada neraka. Yang kedua. Arabiyah kulu amalan la yuqsadu bihi. La yaksiru bihi wajhallah bahwa batin. Seluruh amal yang tidak bertujuan untuk wajah Allah. Mendapatkan ridho Allah. Maka seluruh amal-amalnya batin. Sia-sia. Munasabat ayat ini bab. Kesuana dua ayat ini ada bab. Esudalatil ayata. Ala anna talabat dunya bi amal akhirah mabtilun sawabiha. Dalam kedua ayat tersebut menunjukkan sesungguhnya memburu dunia, mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan agama, ini akan membatalkan, menghapuskan pahala-pahalanya nanti di akhiratnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini masih tersisa tentang mulahadzah sebagai perhatian dan ini panjang. Insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang berdatang insyaallah taala. Khulasah dari kesimpulannya bahwasanya kita harus berhati-hati, jangan sampai tatkala kita melakukan amalan-amalan agama, amalan-amalan kebaikan bertujuan untuk meraih dunia saja. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.